Nah, insyaallah tidak terlalu sulit ya kita mentasydid huruf. Mungkin yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah tasydid pada ra. Ya, coba buka halaman 11. Buka halaman 11, mentasydid huruf ra ini perlu hati-hati supaya tidak terlalu banyak ujung lidah bergetar. Nah, coba kita baca ghorro. Ya, diusahakan tidak terlalu banyak getarannya. Ghorro, ya. Baik. Ghorro. Syarro. Marro. Durrun. Harran. Farrat. وبرًا ذرة كرة تسر يجره لتمرون فأسرها. Halaman berikutnya. Wa qarri. Ya, tidak seperti ini. Wa qarri. Ya, jadi kalau yang seperti ini masih menjadi apa? Sifat bacaan kita ketika kita mentasydid ra, ya diusahakan dikurangi getarannya, ya. Namun jangan kemudian karena kita berhati-hati akhirnya tidak menggetarkan sama sekali, ya. Qadhi. Nah, ini juga justru bukan huruf ra yang dibaca, ya. Karena huruf ra diusahakan tetap ada getaran sekali, ya. Baik. Wa nuqirru. Ma'arratun. Wa amarru. Muharraran. Fafirru. وخروا فمستقر تبروهم ممرد تضرونه. Yang berikutnya, ya, ini agak sulit, ya, huruf dad kemudian sampingnya huruf ta. Nadharruhum. Ya, nun fathah na, dad sukun nau, kemudian ta. Nadharruhum. Ya, memang sulit, ya, namun insyaallah, ya, dengan apa tamarrun, ya, dengan latihan yang terus-menerus, ya, kalimat ini pun insyaallah akan mudah bagi lisan kita. Sekali lagi, kalimat ini ada dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Nadharruhum ada dalam kalimat Al-Qur'anul Karim. Baik. Baik, ini yang perlu kita beri catatan, ya, khusus tasydid pada ra.